ku nafas di jiwamu. Kau pantai di lautku, terpaut hati ini cinta yang suci. Niatku sampai matimu, mencinta hanya dirimu. Haus jiwaku padamu, ku cinta. Jodohku, maunya ku dirimu. Hingga mati, ku ingin bersamamu. Ini ikrarku. Jodohku, maunya ku dirimu. Satu cinta, hingga ajal memisah aku dan saling mencintai.